Maka Rasulullah menjawab dengan kata-kata, "Wajidtu anna dhalika kana wa ana hayyun. Fahayyatuki wa dafantuki." Saya menginginkan kamu yang mati duluan, aku yang hidup. Enggak apa-apa, sakit kepala sampai mati enggak masalah, ya. Nah. Kenapa? Nanti aku yang akan mempersiapkan semua keperluan jenazahmu dan akulah yang akan mengubur. Kata Rasulullah begitu. Rasulullah goda juga ya. Sabar, sabar. Kalau mati enggak masalah, aku yang ngurus jenazahmu. Aku yang akan menguburkan. Tentunya semua sabda Rasulullah SAW itu menjadi dalil untuk kita. Walaupun ucapannya menggoda Aisyah, tapi serius. Ya, sesuatu yang hak dari lisan beliau SAW. Wadafan tuki, aku yang mengubur. Itu menunjukkan suami adalah orang yang paling berhak mengubur jenazah istrinya dibandingkan mahram-mahramnya yang lain. Selanjutnya, jika jenazah yang meninggal dunia adalah wanita, maka yang paling layak ialah mahram-mahramnya yang malamnya tidak berhubungan badan dengan istrinya. Jadi mahramnya atau suaminya yang paling berhak. Dan yang lebih berhak lagi ialah mereka-mereka yang merupakan mahramnya atau suaminya yang malamnya tidak berhubungan badan dengan istrinya. Sedangkan ada proses penguburan siang hari, maka tadi malamnya siapa di antara mahram-mahram wanita ini yang tidak berhubungan badan dengan istrinya? Maka itulah yang harus tampil turun di liang kubur untuk menurunkan jenazah. Mana mahramnya? Semuanya. Ya. Ini sudah beristri semua enggak? Sudah. Siapa dari kalian yang semalam nganggur? Diam semuanya. Ya, itu pertanyaan penting, ya, bukan main-main, di kuburan bukan guyonan. Serius, syar'i itu, ya. Nah, ini jangan dilakukan oleh mudin-mudin kuburan. Nah, kata-kata kiai-kiai yang ngurus kuburan itu enggak mikir masalah ini. Ya. Tanya. Mana suaminya? Nih. Oh iya, saya. Mahramnya? Saya. Yang semalam nganggur? Diam semua. Kata suaminya, "Saya, Pak. Kenapa nganggur? Sudah mati." Enggak punya istri yang lain? Enggak. Cuma satu. Coba tahu. Kamu yang turun. Kenapa kok suaminya juga ditanya? Ya, barangkali istrinya lebih dari satu. Ya kan? Jangan marah tuh. Jangan tanya, Pak. Saya suaminya. Menghina ya. Saya mati, masa saya berhubungan dengan orang mati. Enggak begitu, Pak. Maksud saya itu barangkali Bapak punya istri lebih dari satu, yang lainnya masih hidup, yang mati yang ini, ya. Nah, makanya tanya. Ya. Itu terjadi pada saat kasus kematian putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam